Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a amma ba'd. Baik, istamir. Ad-dahs ats-tsalits ismu tafdhil. Ism tafdhil itu adalah ma yadullu ala al-musyarakah wa ziyadah. Menunjukkan sesuatu yang bersekutu dan ada tambahan. Kalau dikatakan a'lam, maknanya apa? Lebih berilmu. Zaidun a'lamu min Khalidin. Zaid lebih berilmu daripada Khalid. Maknanya apa? Musyarakah bil ilm. Sama-sama punya ilmu. Baik, tapi ada ziyadah, ada tambahan. Lebih. Itu isim tafdhil. Qala ismu tafdhil ismun yusabu ala wazni af'ala. Isim tafdhil adalah isim yang dibuat, dibentuk atas wazan af'al. Isim tafdhil termasuk munsharif atau ghairu munsharif? Apa tadi ya? Ilahnya? Ahsan. Al-wasfiyah ma'a wazan fi'il. Tidak boleh ditanwin dengan ilah. Wasfiyah ala wazan fi'il. Walahu iddatu suwarin. Isim tafdhil memiliki beberapa bentuk. Minha diantaranya. Al-awwal. Ayyakuna nakiratan. Wa ba'dahu harful jarri min. Wa yustamalu lil'akil wa ghairil akil. Yang pertama adalah nakirah, setelahnya berupa huruf jar min dan digunakan untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Fi hadhihi surati yakunu ismu tafdhili mufradan mudzakkaran daiman. Dalam bentuk seperti ini nakirah, setelahnya huruf jar min, maka isim tafdhil selalu dalam bentuk mufrad mudzakkar af'al. Taqul, kamu katakan. Ra'aya wa isa Muhammadun afdalu min Khalidin. Nah, Radim. Muhammad lebih utama dari Khalid. Nah, sama-sama punya keutamaan, tapi Muhammad lebih. Nah, contoh berikutnya. Fatimatu akbaru min Aisyata. Fatimah lebih besar, lebih tua dari Aisyah. Nah, berikutnya. Ini walaupun Mu'anas pakai af'al. Terus. Sayyarati ajmalu min sayyaratika. Mobilku lebih bagus dari mobilmu. Nah, setengah. Hada syari'u ahum. Loko min zalika. Jalan ini lebih bersih daripada itu. Nah, ayatnya mana? Simpaknya mana? Ando. Berikutnya? Nah, Bada. Anti akbaru minni. Kamu lebih tua dari aku. Nah, ini bentuk yang pertama. Tani, asani ya, surat tani ya. Ayakuna nakiratan mudhafan ila nakiratin. Faistakmalu lil akil wa ghairil akil. Bentuknya nakirah diidhafahkan kepada nakirah yang lainnya. Bisa digunakan untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Fi hadhihi surati yakunu ismu tafdhili aidan mufradan mudzakkaran daiman. Dalam bentuk seperti ini, isim tafdhilnya juga senantiasa mufrad mudzakkar. Aqul, kamu katakan. Iqra. Muhammadun ahsanu talibin fil mahdi. Baik, kemudian perhatikan apabila diidhafahkan seperti ini diartikan paling, ya. Karena tidak ada yang dibandingkan. Kalau ada perbandingannya, Muhammadun afdalu min Khalid, Muhammad lebih. Tapi kalau tidak ada, maka diartikan paling. Pardon? Muhammad paling, Muhammad adalah pelajar, adalah yang pelajar yang paling bagus di ma'at ini. Nah, ini seringnya dikatakan idhofatu sifat ila mausufihi. Idhofat sifat kepada yang disifatinya. Ya, jadi mengartikannya yang Muhammad adalah pelajar yang paling bagus di ma'at ini. Itu namanya idhofat apa? Idhofatu sifat ila mausufihi. Paham ya? Fatimatu akbar talibatin bil madrasati. Fatimah adalah murid yang paling, pelajar yang paling tua di sekolah ini. Di sekolah ini. Nah, akbaru talibatin. Terus saya roti ajmalu saya rotin fil jamiati. Mobil saya paling paling bagus adalah yang paling bagus di antara mobil-mobil di universitas ini. Panjang nanti kan. Sekarang mobil saya adalah mobil yang paling bagus di universitas ini. Berikutnya. Khatuka ahsanu khatin bil fasli. Tulisanmu lebih bagus. Ah. Kalau lebih itu kalau ada perbandingannya tadi. Tulisanmu adalah tulisan yang paling bagus di kelas ini. Anti akbar mudarrisatin fil madrasati. Engkau adalah ibu guru yang paling tua di sekolah ini. Nah, perhatikan di sini, bisa yang berakal, ghairu akil. Ahsanu talibin min akil, ajmalu sayyaratin min ghairi akil. Amsilatun ukhra, contoh-contoh yang lain. Yasirun rajulun faqirun. Yasir adalah seorang laki-laki yang fakir. Yasirun afqaru rajulin fil qaryati. Yasir adalah laki-laki yang paling miskin, yang paling fakir di desa ini. Nah, berikutnya. Ana kabirun huwa. Ana akbaru minhu. Saya lebih. Saya lebih tua. Lebih tua daripadanya. Darinya. Daripada dia. Masa pakai daripada darinya. Dari dia. Dari dia. Berikut. Ba'dah. Nah. Al-mawzu rahisun al-inabu. Al-mawzu arkhasu minal arkhasu minal inabi. Pijat ini lebih mahal dari arkhas, rahis, lebih murah dari anggur. Nah, berikutnya. Muhammadun afdalu min Khalidin. Muhammadun mubtada afdalu khabar min harfujar Khalidin isman syukur. Fatimah tu akbaru talibatin fil madrasah. Fatimah mubtada akbaru khabar talibatin mudhofir. Baik. Kita berpindah kepada saudaranya Inna, Lakinna dan Ka'anna. Apa fungsi atau makna lakinna ya kana bagusan mawa istidrak takibul kalam binas bima ditawahamu subutu au isbat bima ditawahamu nafyu, mengomentari sebuah ucapan dengan meniadakan sesuatu yang disangka tetapnya atau menetapkan sesuatu yang disangka tidak ada. Kalau Ka'ana, Arif, maknanya apa? Tasbih, penyerupaan. Qala lakinna wa ka'anna harfani min akhwati innal ladhi tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Lakinna dan ka'anna adalah dua huruf dari saudari-saudari inna yang menasabkan isim dan merafakkan khabar. Contohnya, at-tullabu katsirun al-faslu saghirun. Kalau pelajarnya banyak maka akan seorang akan menyangka kelasnya juga apa? Besar. Paham ya? Ketika pelajarnya para pelajarnya itu banyak, maka kelasnya otomatis apa? Kelas yang besar. Nah, ketika ada prasangka seperti itu, kelasnya besar, ternyata kelasnya kecil, maka digunakan apa? Lakinna. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Pelajar itu banyak, para pelajar itu banyak, akan tapi kelas itu kecil. Nah, paham ya fungsi apa ini tadi? Lakinna yang disebut dengan harfu al-istidrak. Aminatu mujtahidatun. Aminah seorang yang rajin. Orang akan menyangka adiknya atau saudarinya juga rajin. Ternyata dia malas. Maka dikatakan aminatu mujtahidatun lakinna uftaha kasla. Nah. Ini contoh-contoh yang apa? Nafyuma yutawahamu subutuhu. Sekarang yang kebalikannya, contohnya apa badagi ya? Isbat ma yutawahamu nafyu. Nah, dibalik ya. Aminah pemalas. Saudarinya akan tapi saudarinya lagi. Ka'anna sekarang huwa zamiluka, ka'annahu zamiluka. Ka'anna ditasbih. At-tiflatu maridhatun, ka'anna at-tiflata maridhatun. Anak kecil perempuan itu sakit, ka'anna at-tiflata sepertinya anak perempuan kecil itu sakit. Al-mudarrisu jadidun, ka'anna al-mudarrisa jadidun. Baik, ikra. Wa iza, wa ituka. Wa ituka jamilun lakinnahu saghirun. Arjun. Rumahmu bagus akan tetapi ya. Dia kecil. Ka'anna baituka masjidun. Ka'anna baitaka masjidun. Seakan-akan rumahmu adalah masjid. Rumahmu itu seperti masjid. Masjid. Masjidun dibaca rafa sebagai apa? Sebagai obatnya kana. Obar ka'anna. Berikutnya. Ka'anna sayyarata qadimatun. Sepertinya mobil ini. Sepertinya mobil ini tua atau lama. Nah. Berikutnya. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyyatun. Mobilku lama atau lawas lakinnaha akan tetapi dia kuat. Ini fungsi yang mana ini? Isbat ma yutawahamu nafyu atau nafyu ma yutawahamu subutuh? Mobil tua itu kan disangka apa? Lemah. Ya. Berarti apa? Isbat ma yutawahamu nafiyuhu. Lakin al-fasla saghirun, lakin harfu nasbin wa istidrakin al-fasla ismu lakinna saghirun khobar lakinna. Lakin ha qawiyatun, lakin harfu nasbin wa istidrakin dhamirha ismu lakinna qawiyatun khobar lakinna. Ka'anna tiflata maridatun, ka'anna harfu nasbin wa tasbihin tiflata ismu kana maridatun khobar kana. Ka'annahu zamiluka. Buat di Arab, apa tadi ya? Ka'anna. Ka'anna harfu nasbin. Wa tasbihin. Wa tasbihin. Dhamirun. Dhamir muttasilun. Mabniun ala. Fi mahalli. Jamiluka. Jamilu. Wa baruka'ana. mansubun marfuun bi marfuun bi ka'anna wa huwa mudhaf disebutkan di bawah itu catatan kaki ismu tafdil ismun mamnu'un minasarfi la yunawan. Isim tafdil adalah isim yang tidak boleh ditanwin dengan ilah apa tadi al-wasfiyah ma wazan fi'il lakinna tufidul istidrak ay nafyu ma yudhannu itbatuhu, memberikan faedah istidrak. Istidrak yaitu meniadakan apa yang disangka tetapnya. Qafaqauluka rajulu suja'un, laki-laki itu pemberani. Qatiyudhannu annahu karimun aidan, pemberani itu kadang disangka dia orang yang dermawan juga, mulia. Walina finda dikataku lakinnahu bakhilun, tapi untuk meniadakan hal itu, kamu katakan lakinnahu bakhilun, ar-rajulu suja'un lakinnahu bakhil, laki-laki itu pemberani akan tapi dia seorang yang bakhil. Al-syaja'atu wal-karamu mutalazimani indal Arab, yang namanya sifat pemberani dan sifat dermawan itu dua sifat yang saling berkonsekuensi, berkeharusan yang menurut Arab. Ya, sehingga ketika asyaja'ah kok bakhil, itu kan berarti apa? Meniadakan apa yang disangka tetapnya. Wa ka'anna tufidu tasbiha, ka'anna memberikan faedah tasbih. Baik, kita berpindah kepada al-adad, al-murakkabah, wa al-fadul uqud. Bilangan murakab dan bilangan-bilangan puluhan. Al-adadul murakkabatu hiyal adadu min ahada asyara ila tis asyara. Adad murakkab adalah bilangan dari 11 sampai 99. Hukumnya apa adad murakkab? Apa itu? Murakkab. Adat murakkab itu hukumnya mabni ala al-fat, kecuali bilangan 12, satuannya itu mu'rab, kila mu'rab atau dia nah mu'rab. Baik, kemudian dirinci bilangan 11 dan 12 al-adadani ahada asyara wa isna asyara yuwafiqanil ma'duda, mencocoki ma'dud. Kalau dalam istilah nahwu apa ini? Istilah yajri alal qiyas, yudhakar ma'al mudhakar wa yu'annas ma'al mu'annas. Nah, untuk bilangan 11-12 telah datang 11 pelajar laki-laki. Alhamdulillah. Telah datang 11 pelajar perempuan. Ja'a ahada asyrata qalibatan. Paham ya? 11-12 harus sama dengan ma'dudnya. Yudhakar mal mudhakar wa yu'annas mal mu'annas. Satuan dan puluhan. Satuan dan puluhan. Waladadu min salasata asyara ila tis'ata asyara. Adapun bilangan dari 13 sampai 19. Al-juz'ul awwalu yukhaliful ma'duda. Bagian yang pertama itu satuannya menyelisihi ma'dud. Maksudnya apa? Yudhakar ma'al mu'annas wa yu'annas ma'al mudhakar. Aksul qiyas. Kalau yang dihitung mudhakar, maka bilangannya mu'annas. Kalau yang dihitung mu'annas, maka bilangannya mudhakar. Wal juz'ul tsani yuwafiqul ma'duda. Bagian yang kedua yaitu puluhan, mencocoki ma'dud. Ya, mencocoki apa? Ma'dudnya. Alal qiyas. Telah datang 13 pelajar laki-laki. Pak Musanna. Maksudnya mufrad nasab tamyiz. Qaliban. Telah datang 13 pelajar wanita. Nasi ya Bapak Musanna. Ja'at salasa ashrata talibatun. An. Talibatan. Kami itu mansub. Ya, setelah 11 sampai 99 itu tamisnya mufrad nasab. Telah datang ya karena 15 muslim laki-laki. Muslim laki-laki berarti bilangan satuannya? Khamsata. Khamsata asyara muslim. Man. Muslimah ganti. Ja'at khamsa asyarata muslimah. Tan. Saya memiliki 17 apa? 17 apa, Mbak Zakia? 17 rumah. Indi 100 baitin. 17 kok 100. Indi 110 baitan. Saya memiliki 11 sekolah. Eh, 11 saya bilang. 17. Indi sab'a asrata madrasatan. Saya memiliki 19 buku. Indi sab'a. Ba, apa isa? Indi buku ya. 19. Indi tis'ata asara kitaban. Saya memiliki 19 naam lansua. Indi tis'a asrota lansuatan. Nah, paham ya? Dipahami ini 11 sampai 19 maksudnya selalu dalam bentuk mufrad nasab sebagai tamyiz. Alfadul uqud, sekarang kita berpindah kepada bilangan puluhan. Wahiyal a'dadu ishrun wa thalathun wa arba'un wa khamsun ila tis'un. Ini semuanya bilangan uqud, ini mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Diikutkan dengan jamak mudzakkar salim, ya. Tanda rafa'nya dengan waw, nasabnya dan jarnya dengan ya. Tapi bukan jamak mudzakkar salim karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi dia termasuk apa? Mulhaq. Diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Wa hiya la tataghayyaru ma'al ma'dudi. Dia tidak berubah bersama ma'dud. Baik mudzakkar mu'anas sama saja. Contoh. Telah datang 20 pelajar laki-laki. Bentar ya, Pak. Bila. Ja. Isruna. Tolib. Telah datang 30 pelajar perempuan. Ja. Ja'at salatuna talibatan. Tidak ada perubahan antara ma'dud mudzakkar mu'annas sama. Amsilatun ikra. Musanna. Ja'at 11 taliban. Telah datang 11 pelajar. Laki-laki. Telah datang 11 pelajar laki-laki. Nah, ingat 11 laki-laki semuanya satuan puluhannya ikut. Mudakar. Saya berada. Indi isna asyara kitaban. saya memiliki 12 kitab. Terus. Di Madinah madrasah. Salah satu asoro kedudukan Arabnya sebagai apa? Nah, ahsan. Berikutnya. Kharaja arba'ata asyara taliban. Telah keluar 14 pelajar laki-laki. Arba'ata asyara sebagai? Arba'ata asyara sebagai... Fa'il. Berikutnya. Ilmu hadis 15 faslan di universitas ini. Ma'had. Di ma'had ini pun ada 15 kelas. Faslan mudzakkar, maka asyara mudzakkar, satuannya mu'anas. Terus. Tamanul qalami 16 riyalan. Harga pena ini 16 riyal. Nah, riyalan mudzakkar. Puluhannya mudzakkar, satuannya muannas. Berikutnya. Kalau sab'ata asyara taliban. Telah safar 17 pelajar laki-laki. Nah, samanul qalami sitata asyara. Sitata asyara tadi sebagai apa, Bu Musanna? Nah, i'rabnya kedudukan dalam kalimat. Samanul qalami sitata asyara. Sitata asyara sebagai apa? Khabar. Nah, mubtada'nya saman. Baik, berikutnya bagi ya. Ja'a 18 taliban. 18 pelajar itu telah datang. Terus. Ja'a 19 taliban. 19 telah datang. Telah datang 19 pelajar laki-laki. Terus. Ja'a 20 ini. Jazruna taliban datang kalau datang 20 pelajar laki-laki. Berikutnya. Jaa 30 talibatan. Telah datang 30 pelajar wanita. Terus. Fasli arba'u adad. Di dalam kelas ada mak adan makat kursi di dalam kelas terdapat ini. Dalam kelas ini ada 40 kursi. Nah, arbauna sebagai apa? Sebagai jahada asrata talibatan. Salah. Kenapa salah bagi ya? Kenapa salah? Kenapa? Nah, karena maksudnya mudzakkar. Terus ini isnata asyarat kitaban. Salah yang mana? Isnata. Kenapa salah? Mudzakkar ala mudzakkar. Kitaban mudzakkar, maka satuan puluhan harus mudzakkar. Fil madinati 13 funduqan. Kenapa salah? Pundukan mudzakkar, maka ya, satuannya harus mu'annas. Satuannya mu'annas. Safara 17 taliban. Sab'ata al-juz'ul awal asalani taliban ma'dud. Ya, adad ma'dud. Qala di ta'liq di bawah al-ma'dudu fil a'dadi min 11 ila 19 wafi al-qadil uqudi mansubun da'iman. Bilangan yang dihitung, apa? Al-ma'dud yang dihitung pada bilangan 11-19 dan juga pada lafad-lafad uqud, puluhan, itu selalu mansub, mufrad. Tambahkan di situ mufradun mansubun da'iman tamyizan lahu, sebagai tamyiz. Bahkan tidak hanya sampai puluhan, tapi sampai 99. 11-99 itu ma'dudnya mufrad mansub sebagai tamyiz. Al-adadu laha ahkamun satadrusuha bitafsili fi kitabir rabi' wal 20 insyaallah. Bilangan-bilangan itu memiliki hukum-hukum yang akan mempelajarinya secara terperinci pada pelajaran yang ke-24 insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ini semua tadi adat asli, ya. Bilangan asli. Adapun adat tartibi adalah bilangan yang berwazan fa'il, akan dipelajari pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Nah, tapi barakallahu fikum.